بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أكرمكم الله، sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan pakaian syar'i. Ikhwan fil din rahimakumullah, pakaian adalah merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Pakaian ini dapat kita gunakan untuk menutupi aurat kita dan melindungi tubuh kita dari cuaca panas dan cuaca dingin. Bahkan pakaian ini juga sebagai bentuk keindahan dan perhiasan bagi kita. Maka pakaian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-26, Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang dapat menutupi aurat kalian dan sebagai keindahan serta perhiasan bagi kalian. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa adalah pakaian yang baik. Dzalika min ayatillah, itu semua merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum yatadzakkarun atau la'allahum yadzakkarun, agar mereka bani Adam senantiasa mengingatnya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi dari pakaian, yaitu untuk menutupi aurat dan sebagai keindahan serta perhiasan. Di samping itu, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa pakaian itu ada dua jenis. Yang pertama, libasun badani. Libasun badani adalah pakaian yang diantara kegunaannya adalah apa yang kita sebutkan tadi. Untuk menutupi aurat, untuk melindungi tubuh dari cuaca panas dan cuaca dingin, serta sebagai keindahan. Boleh kita katakan libasun badani ini dengan istilah pakaian jasmani. Yang kedua, libasun nafsi. Libas nafsi ini adalah libas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, libasut taqwa, pakaian takwa. Boleh kita bahasakan libasun nafsi ini dengan pakaian rohani. Jadi ada pakaian jasmani, ada pakaian rohani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pakaian rohani atau libasut taqwa, dzalika khair, adalah pakaian yang paling baik. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada dalam hati kita, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila adsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat bentuk rupa tubuh kalian, tetapi yang akan Allah lihat itu adalah apa yang ada dalam hati kalian. Karena itulah Allah katakan di sini, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa itu isinya adalah takwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan, keimanan, keislaman dan lain sebagainya. Kemudian di surat An-Nahl ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala kembali menyinggung soal pakaian ini. Kata Allah, "Wa ja'ala lakum sarabila saqikumul har." Dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian pakaian-pakaian saqikumul har, yang melindungi tubuh kalian dari cuaca panas. Wa sarabila saqikum ba'sakum, dan pakaian-pakaian yang dapat melindungi kalian ba'sakum di dalam peperangan. Jadi kalau kita sebutkan macam-macam dari pakaian itu, pakaian rohani ya, pakaian jasmani, di antaranya pertama pakaian yang fungsinya untuk melindungi, menutupi aurat. Kedua, pakaian yang gunanya untuk melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin. Kemudian pakaian yang fungsinya sebagai keindahan, dan pakaian yang digunakan di dalam peperangan, yaitu baju perang. Semua ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dalam lanjutan firman-Nya Allah mengatakan, kadzalika yutimmu ni'matahu, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-Nya alaikum, kepada kalian semua, la'allakum tuslimun, agar kalian berserah diri kepada-Nya. Jadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas pakaian yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kita menampakkan kekhusyuan, berserah diri di hadapan melalui ibadah, melalui tauhid, ketundukan dan kepatuhan yang sempurna. Nah, khonafidin rahimakumullah, berbicara tentang pakaian jasmani yang kita sudah sebutkan tadi macam-macamnya, maka hukum asalnya adalah mubah. hukum asalnya adalah mubah. Artinya seorang muslim dibolehkan untuk mengenakan pakaian apapun selama tidak ada penyelisihan terhadap syariat. Baik pakaian itu dibuatnya sendiri atau dibuatkan oleh orang lain, bahkan oleh orang-orang kafir sekalipun. Gak mesti seorang muslim hanya mengenakan baju, mengenakan pakaian buatan kaum muslimin. Gak mesti begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu beliau mengenakan jubah syamiyah. Jubah syamiyah, beliau juga mengenakan jubah yamaniyah yang ternyata itu bikinannya non muslim. Bukan buatan kaum muslim. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka masuk Islam, menyatakan keislaman di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, tidak kemudian mereka membuat baju baru buatan kaum muslimin. Nah. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, yang jadi patokannya ya, pakaian yang baik, pakaian yang syar'i itu adalah pakaian yang sudah sesuai dengan kriterianya. Dalam hal ini kriteria yang syar'i. Terlepas dari apakah pakaian ini buatan muslimin atau bukan buatan kaum muslimin. Bisa jadi ada kaum gamis ya, bikinan orang-orang kafir. Ya, ya. Bisa jadi ada imamah made in China. Iya kan? Ada imamah made in China. Maka sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, yang jadi patokan utama adalah lihat apakah pakaian tersebut sudah sesuai dengan kriteria syar'i atau tidak. Jangan hanya melihat pembuatnya. Peci. Ya. Itu juga sama. Made in Japan. Jepang. Ya. Kalau kita rahimakumullah, sangat penting kalau begitu bagi kita untuk mengetahui apa saja kriteria pakaian yang sesuai syar'i. Alhamdulillah para ulama menjelaskan ya. Di antaranya yang pertama adalah pakaian tersebut tidak atau bukan pakaian yang menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Karena kita dilarang untuk meniru mereka dalam segala hal. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tashabbuh, meniru suatu kaum, maka akan digolongkan sebagai bagian dari kaum tersebut. Kita dilarang oleh Islam untuk tashabbuh, meniru orang-orang kafir secara umum. Sekalipun dalam tutur kata, dalam berbicara. Bahkan kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin itu beliau menyinggung tentang hati-hati jangan sampai ada kaum muslimin yang meniru orang-orang kafir ketika menyampaikan pengumuman. Bagaimana itu? Orang-orang kafir ketika menyampaikan pengumuman, maka yang didahulukan itu selalu seruan untuk kaum wanita, baru laki-laki. Ladies and gentlemen. Mana yang didahulukan? Ladies, perempuan. Kaum muslimin jangan sampai meniru gaya mereka. Jangan sampai kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Apalagi kalau bilang kepada akhwat dan ikhwan. Jangan. Kaum muslimin harus mendahulukan laki-laki. Ikhwan dan akhwat. Jangan terbalik ya. Jangan akhwat dan ikhwan. Ini dalam tutur kata. Termasuk diantaranya dalam hal berpakaian. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas kufar, orang-orang kafir. Karena ini masuk dalam kategori tasyabbuh. masuk dalam kategori tasyabbuh. Disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a alaihi thawbain mu'assarain faqala lahu inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbisuha. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melihat dirinya mengenakan dua helai pakaian berwarna kuning. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar." Sesungguhnya ini pakaiannya orang-orang kafir. Ini pakaian orang kafir. Maka jangan sekali-kali kamu mengenakannya. Larangan dari Nabi untuk mengenakan pakaian yang memang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Ya. Demikiannya halnya para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain juga mewanti-wanti agar jangan sampai kita mengenakan pakaian yang menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Seperti disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, annahu kataba lil muslimina fi Azerbaijan qala iyyakum wa tana'um wa zai ahli syirk. Sahabat Umar bin Khattab pernah menulis surat yang ditujukan kepada kaum muslimin di Azerbaijan. Di antara isi suratnya itu adalah iyyakum wa tana'um, hati-hati kalian, janganlah kalian sampai terlalu bermegah-megahan. Dan hati-hati kalian dari pakaiannya ahlu syirki, kaum musyriki. Pakaian Buddha, pakaian Hindu, pakaian orang-orang Majusi. Hati-hati, jauhi oleh kalian. Itu bukan libasul muslimin, bukan pakaiannya kaum muslimin. Jadi intinya ikhwan fillah rahimakumullah, pakaian orang-orang kafir yang kita diharamkan untuk mengenakannya adalah pakaian yang memang menjadi ciri khas, sekali lagi, menjadi ciri khas orang-orang kafir. Adapun kalau pakaian tersebut dikenakan oleh kaum kufar dan dikenakan oleh kaum muslimin, maka tidak mengapa. La haraj. Tidak apa-apa, kecuali jika ada penyelisihan terhadap syariat. Maka jas, jas, tahu jas? Ini kata para ulama bukan pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Pakaian jas itu adalah pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir. Dan juga berkembang pesat di tengah-tengah kaum muslimin. Dikenakan juga oleh kaum muslimin. Maka hukum memakai jas adalah hal yang dibolehkan. Tidak termasuk tasyabbuh. Tidak termasuk tasyabbuh. Nah. Ini yang pertama. Ya. Kemudian kriteria yang kedua. Pakaian yang sesuai syar'i ialah pakaian yang halal. Maksudnya adalah pakaian yang bukan hasil curian, ya. Dan pakaian yang tidak ada gambar salibnya. Tidak ada gambar salib. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala an telah menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yakun fi baitihi syai'an min tasalib illa naqabahu. Lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqabahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membiarkan ada sesuatu yang bentuknya salib di rumahnya melainkan beliau hancurkan. ada sesuatu yang bentuknya seperti salib, beliau hancurkan. Maka haram hukumnya mengenakan baju pakaian yang di situ ada gambar salibnya. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk mengenakan. Kemudian pakaian yang haram lainnya untuk dikenakan adalah pakaian yang fihi surah, yang ada gambar makhluk bernyawa, atau yang ada gambar makhluk yang memiliki ruh, zatu arwah, gambar orang, gambar binatang. Itu termasuk pakaian yang tidak halal, tidak boleh dikenakan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-bu'du 'anil israf wal makhilah bil libas, pakaian yang tidak mengandung unsur kesombongan dan israf berlebihan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dan Ibnu Majah serta Nasa'i dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin wala tarafin, inna Allah yuhibbu an tara ni'matuhu ala abdihi. Makan dan minumlah kalian serta bersedekahlah dan pakailah pakaian, fi ghairi makhilah, pakaian yang tidak mengandung unsur kesombongan, wala sarafin, dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai jika asar nikmatnya ini dapat nampak dalam diri hambanya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memakai pakaian yang bagus. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu jamil, indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Pernah ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, apakah termasuk kesombongan jika aku menyukai keindahan, pakaian yang indah, sandal yang bagus, bahkan tidak ingin kalau ada orang lain yang melebihinya dalam hal itu? Nabi menjelaskan tidak, itu bukan termasuk kesombongan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada seseorang yang selalu ingin tampil rapi, yang selalu ingin kelihatan indah, kasep, ini tidak sombong. Tidak sombong. Tidak apa-apa. Hanya saja yang mesti dijauhi itu adalah pakaian-pakaian yang mengandung unsur kesombongan. Itu aja. Ada jenis-jenis pakaian yang ketika seseorang mengenakannya, rasa percaya dirinya itu sangat tinggi. Lihat. Kalau baju itu mungkin baju yang terbuat dari bahan yang luar biasa. Di samping unsur kesombongan, juga tentu saja itu merupakan hal yang berlebihan. Khonifidin rahimakumullah, selanjutnya, pakaian yang sesuai dengan kriteria syar'i adalah pakaian yang tidak mengandung unsur tasabbuh dengan lawan jenis. Artinya kalau seorang muslim tidak mengenakan pakaian yang dikenakan oleh wanita muslimah, demikian sebaliknya. muslimah tidak mengenakan pakaian yang dikenakan oleh muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau melaknat seorang laki-laki yang yalbasu labsatal mar'ah, mengenakan pakaian wanita. Wal mar'ah talbas labsatal rajul, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi jauhi pakaian yang dipakai oleh lawan jenis. Ini jelas. Kemudian berikutnya adalah pakaian yang betul-betul menutupi aurat. Dan menutupi aurat adalah perkara yang wajib bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Kalau wanita jelas jami'u badaniha indal ajanib auratun. Wanita itu seluruh tubuhnya bila di hadapan orang asing adalah aurat yang harus dia tutupi. Maka hendaknya ketika keluar rumah mengenakan pakaian yang tertutup. Adapun laki-laki, auratnya minas surra ila rukbah, dari pusar hingga lutut. Kalau aurat laki-laki itu minas surra ila rukbah, dari pusar hingga lutut, maka paha kalau begitu termasuk aurat. Paha termasuk aurat. Di dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tadruzu fakhidaka, jangan engkau tampakkan pahamu. Wala tandur ila fakhril hayyi wala mayyit, dan jangan sekali-kali engkau melihat paha orang yang hidup dan paha orang yang mati. Kemudian ada juga riwayat lain dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-fakhdu aurat. Paha adalah aurat. Dan ini yang paling rajih menurut pendapat para ulama. Memang ada riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah kelihatan pahanya. Beliau duduk, pahanya kelihatan, kemudian sahabat Abu Bakar masuk. Beliau tidak membetulkan pakaiannya. Setelah itu sahabat Umar masuk. Beliau pun tidak membetulkan pakaiannya. Tapi ketika sahabat Utsman masuk, maka beliau segera membetulkan pakaiannya. Kemudian ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa ketika sahabat Abu Bakar masuk engkau tidak membetulkan pakaianmu? Ketika sahabat Umar masuk engkau tidak membetulkan pakaianmu? Tapi di saat sahabat Utsman masuk engkau segera membetulkan pakaianmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku malu. Aku merasa malu dari orang yang malaikat malu darinya. Subhanallah. Malaikat saja malu dari sahabat Utsman bin Affan, maka aku pun malu dari beliau. Riwayat ini menunjukkan al-fi'l, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan riwayat-riwayat lain itu jelas min aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kalau paha adalah aurat. Maka Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan yang lainnya mengatakan quddimal qaul 'alal fi'l. Hendak yang didahulukan adalah qaul beliau daripada perbuatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau perbuatan, bisa saja beliau melakukan sesuatu karena satu tujuan atau karena menunjukkan kekhususan beliau. Ya. Dan dalam hal ini sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas, al-fakhdu aurah. Paha adalah aurah. Maka celana-celana, maaf, kolor itu yang biasa dipakai oleh para pemain bola yang menampakkan paha, itu celana yang tidak boleh dikenakan. Ya. Ketika kita berolahraga, jangan sekali-kali pakai kolor yang bisa menampakkan paha. Kecuali kalau kolornya panjang, itu namanya sirwal, bukan lagi kolor. Nah, khana bin rahimakumullah. Selanjutnya, pakaian yang sesuai dengan kriteria syar'i bagi seorang muslim adalah pakaian yang tidak terbuat dari sutra. Ini jelas. Tidak terbuat dari sutra. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La talbasu al-harif." Jangan kalian mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Karena pakaian sutra ini pakaian orang-orang kafir di dunia, ya. Dan menjadi pakaiannya kaum muslimin di akhirat. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa, ya. Jangan tergesa-gesa ingin mengenakan pakaian sutra di dunia yang pada akhirnya atau akibatnya nanti kita tidak lagi dapat mengenakan pakaian tersebut di akhir. Kemudian kriteria lainnya adalah yang tidak muslim bagi kaum laki-laki. Hindari pakaian-pakaian yang musbih, melewati mata kaki. Ini juga perkara yang sudah jelas. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, itu sebagai mukaddimah. Kita akan menyebutkan beberapa fatwa dari para ulama kita terkait dengan masalah pakaian ini. Jadi sangat penting untuk kita ketahui. Di antaranya yang pertama tentang pakaian gamis. Tentang pakaian gamis. Ditanyakan kepada Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, "Hal yafruhu li talibil ilmi an yalbas al-banqalun?" Ini pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya tentang pantolun, celana. Apakah layak bagi seorang penuntut ilmu untuk memakai celana, pantolun? Beliau menjawab, "La, tidak, tidak pantas. Bal as-saub awil qamis huwa libasul muslimi." Akan tetapi yang layak, yang pantas adalah as-saub awil qamis, gamis atau jubah. Huwa libasul muslimin, gamis atau jubah ini adalah libasul muslimin, pakaiannya kaum muslimin. fayalbasahu al-insanu al-muslimu fi ayyi makan. Maka seorang muslim hendaknya mengenakan pakaian tersebut, gamis atau jubah, fi ayyi makan, di tempat manapun. Wa innamal ladzi la yanbaghi huwa an yakuna fi baladin wa ya'ti bi libasin gharibin 'alannas. Yang tidak pantas itu adalah seseorang datang atau berada di suatu negeri, suatu tempat, kemudian mengenakan pakaian yang asing. Lakin idza kana libasan syar'iyan kal qamis fala yakhla'u. Namun apabila pakaian ini pakaian yang syar'i seperti gamis atau jubah, maka jangan sampai ia melepaskannya. Kenapa? Karena gamis libas syar'i, libas atau pakaian yang syar'i. Ya. Jadi gamis atau jubah adalah pakaian yang syar'i, layak dikenakan dimanapun. Layak dikenakan dimanapun. Tidak terbatas dengan tempat. Yang tidak pantas itu kalau seseorang berada di satu negara, satu tempat, kemudian mengenakan pakaian yang aneh. Kalau gamis, jubah itu bukan aneh. Bukan pakaian yang aneh. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori pakaian yang syar'i. Pakaian aneh itu pakaian yang tidak syar'i. Itu baru disebut pakaian yang aneh. Pakaian yang asing. Kalau dalam pandangan banyak orang kan berbeda. Pakaian aneh itu pakaian yang tidak biasa dipakai oleh keumuman orang. Ya, ini aneh. Cara pandang yang seperti ini salah, keliru, bukan begitu. Tetapi pakaian yang aneh itu pakaian yang tidak syar'i. Walaupun dikenakan oleh banyak orang. Ya. Kalau pakaian yang syar'i sekalipun dipakai oleh satu orang, maka dia tidaklah mengenakan pakaian yang aneh. Kenapa? Karena pakaian yang dikenakannya syar'i. Sehingga tidak masuk dalam kategori libasus syuhrah. Pakaian syuhrah. Kemasyhuran. Nah. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, memakai gamis atau jubah fi biladin, di suatu negara yang penduduknya tidak mengenakan pakaian tersebut. Teks pertanyaannya, qala ma hukmu lubtil qamis fi biladin urubba. Apa hukumnya memakai gamis atau jubah di negara Eropa? Wal ma'hud indahum lubsul bampol. Yang populer di tengah-tengah mereka itu pakai pantolun, bukan pakai gamis atau jubah. Nah, sekarang ada orang datang ke Eropa pakai gamis. Ya. Asyik menjawab, lubsul qamis aw ats-tsaub syai'un thayyib. Memakai gamis atau jubah itu sesuatu yang baik. Wa hadha huwa alladhi yanbaghi, dan ini yang semestinya dilakukan. Li'anna al-awrubiyyin idza ja'u ilaina yahtafidhuna bi libasihim. Karena orang-orang Eropa kalau datang ke tengah-tengah kita kaum muslimin, mereka tetap menjaga pakaiannya. Menjaga ciri khasnya. Menampakkan aurat. Ya. Falimadza nara al-muslimina idza dhahabu hunaka yatajarraduna min libasihim? Lalu kenapa kaum muslimin kalau pergi ke sana, ke Eropa, kok melepaskan pakaian syar'inya? Lalu kemudian meniru pakaian yang dikenakan oleh mereka. Ini hal yang jelek tentunya. Orang-orang kafir saja, orang-orang Amerika, Eropa datang ke sini, ke Indonesia, itu mereka pakai pakaian khasnya. Jelas tentunya, aurat terbuka. Pakaian-pakaian yang seperti itu. Mereka pede. Lah kenapa kaum muslimin ketika berangkat ke sana jubahnya dilepas, gamisnya dilepas, ya. Kemudian pakai pakaian seperti mereka. You can see. Ya. Maka saya ingin mengingatkan tidak perlu seperti itu. Artinya hal yang dilakukan dimanapun kamu berada, pakai pakaian yang syar'i. Pakai gamis. Pakai jubah. Tidak perlu ketika pergi ke suatu tempat karena dilihat di sana jarang ada pakai gamis, pakai jubah, akhirnya enggak pakai jubah, enggak pakai gamis. Oh, biasanya di kampung itu pakai batik. Wah, saya juga kalau begitu buka kemudian pakai batik. Nah, ini keliru, salah. Hendaknya kita tetap pakai gamis. Pakai jubah. Dan sekali lagi tidak masuk dalam kategori memakai pakaian syuhrah. Nah. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, mengenakan gamis, mengenakan jubah itu dalam rangka iktida bi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka mencontoh, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini berpahala. Ya. Karena disebutkan bahwa ahabbul libas ilaihi al-qamis. Baju yang paling dicintai, disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah gamis. Jubah. Jadi yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim tentunya dituntut untuk juga menyenangi apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan minder. Jangan malu. Bagaimana kalau kita pergi ke pasar? Pakai gamis atau tidak? Kalau memang kita pakai gamis, pakai gamis. Tidak jadi masalah. Ya. Fi ayyi makan, di tempat manapun. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, tentang membuka kancing baju atau gamis bagian atas. Ya. Karena selama ini beredar bahwa membuka kancing yang paling atas itu termasuk sunnah. Ya. Beredar pemahaman yang seperti itu. Apakah benar atau tidak? Ini juga ditanyakan. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, "Qad ja'a fi ba'dil ahadits." Ada bagian riwayat yang menyebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu wafdun wa kana izaruhu mahlulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh sebagian utusan dari suatu tempat, maka kancing gamis atau baju beliau yang bagian atas itu dalam keadaan terbuka. Wa ba'dhu asy-syabab yata'allaquna bihadzal hadits. Sebagian para pemuda itu berpegang pada hadis ini. Berpegang pada hadis ini, fayaftahuna, maka kemudian mereka membuka azratahum bistimrar, kancing kancing bajunya dengan terus menerus. Setiap pakai gamis, kancing yang bagian paling atas itu dalam keadaan terbuka. Kata Syekh, hadza laisa bisahih. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Karena hadhihi al-hay'ah al-khassah wal halah al-khassah allati wajadta minhu sallallahu alaihi wasallam fi halatin min al-halat rubbama kanat fi gharbin min al-aghrad kattabarrud aw nisyani zir min al-azrar aw ma ila dhalika. Karena keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang didapati kancing baju bagian atasnya itu terbuka bisa jadi karena ada satu kebutuhan. Seperti tabarrud, mencari angin, gerah. Akhirnya dibuka kancing atasnya. Atau bahkan nisyan zir, lupa mengancingkan bagian atasnya. Dan hal yang lainnya yang mungkin terjadi. Ya. Amma an takuna al-azrar mawjudah. Adapun ketika kancingnya sudah ada, kemudian pas bagian dadanya tidak dikancingkan bajunya, dibiarkan maksyufan terbuka. Fama fa'idatul azrar idzan. Kalau begitu untuk apa gunanya ada kancing? Ada kancing itu kan untuk menutupi, di antaranya menutupi dada. Kalau seandainya dibiarkan terbuka, untuk apa faidah kancing itu? Maka ikhwanul fillah rahimakumullah, ini sebagai jawaban bahwa membuka kancing baju, kancing gamis, ya, atau jubah yang paling atas ini bukan termasuk sunnah. Bukan termasuk sunnah. Ana pernah atau sering mendengar ada ikhwan yang mengatakan, oh gak boleh kalau pakai gamis, tidak boleh rapi. Semua kancingnya dipakai. Kalau bagian atas harus terbuka. Itu sunnahnya. Nah, ini bukan sunnah. Ya. Kayak lagi bukan sunnah. Nah. Kemudian berikutnya ikhwanul fillah rahimakumullah, Lajnah Ad-Daimah menyebutkan satu persoalan menyangkut warna pakaian. Ya, warna pakaian, apakah mesti putih atau boleh mengenakan warna pakaian yang lain? Khusus untuk laki-laki. Nah, ditanyakan, na'rifu anna khairus thiyabil bayad. Kami tahu bahwa sebaik-baik pakaian itu berwarna putih. Dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara khusus, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sungguhnya pakaian yang berwarna putih itu pakaian yang paling baik bagi kalian. Kemudian kata Nabi, kafani, yang meninggal di tengah-tengah kalian dengan kain yang juga berwarna putih. Maka yang ditanyakan, adakah warna yang lain yang lebih baik dari warna putih? Dalam jawabannya, Lajnah Daimah mengatakan, sabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tafdhilu thiyabil bayd. Memang ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan warna putih dari pakaian atas warna-warna yang lainnya. Wa ammal alwanul ukhra falam yathbut fi tafdhiliha syai. Adapun warna-warna yang lain, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan keutamaannya. Wal masyru', dan yang disyariatkan lil muslimi bagi seorang muslim ialah an yalbasa ma tayassara lahu. Mengenakan pakaian yang mudah baginya. Artinya meskipun memang pakaian warna putih atau dalam hal ini gamis dan jubah warna putih itu lebih afdol daripada warna yang lainnya, namun bukan berarti seorang muslim harus memaksakan diri mencari gamis yang berwarna putih. Boleh bagi dia untuk mengenakan gamis, jubah warna yang lain. Warna hitam, warna biru, ya. Tapi jangan sekali-kali pakai gamis warna kuning. Dilarang. Min thiyabil kuffar. Demikian juga pakaian yang berwarna merah, yang khalis murni, semuanya merah. Ini juga tidak boleh. Ya. Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali kalau tidak merah semua. Ya. Merahnya hanya sedikit. Adapun kalau semuanya merah, enggak boleh. Kemeja misalnya, merah semua warnanya. Ini tidak boleh. Bagaimana kalau macam-macam? Merah, kuning, hijau. Bukan di langit yang biru, yang merah, kuning, hijau misalnya. Apakah boleh seorang memakai pakaian yang seperti itu? Boleh. Tidak apa-apa. Nah. Qala wa la yatakallaf fi dhalika wa hadha kana hadyu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi intinya tidak boleh seseorang terlalu memberat-beratkan diri dalam hal itu. Nah, kalau tidak punya pakaian atau gamis yang berwarna putih, maka boleh mengenakan gamis yang berwarna yang lainnya selain putih. Ini termasuk petunjuk nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan yang paling utama tadi, jangan sampai mengandung penyelisihan terhadap syariat. Khonafikum rahimakumullah. Kemudian tentang pakaian atau baju yang terbuat dari harir sutra. Di awal tadi sudah kita katakan bahwa salah satu pakaian yang sesuai dengan kriteria syar'i adalah yang tidak terbuat dari sutra. Sekarang ini ada sutra buatan, bukan sutra asli. Ya. Boleh enggak memakai pakaian yang terbuat dari sutra buatan, bukan sutra yang asli? Istilahnya harir sinai. Sutra buatan. Nah, ditanyakan kepada Lajnah Daimah, ma hukmu lubsil harir as-sina'i? Apa hukum memakai pakaian yang terbuat dari sutra buatan? Bukan sutra asli. Wa kama ta'lamuna fa inna mu'dhamal malabis al-yawm asbahat min al-harir as-sina'i. Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya pakaian-pakaian yang ada pada hari ini itu terbuat dari sutra sinai. Sutra buatan. Bukan tabi'i, bukan asli. Wahal al-hariru al-manhi an lubsihi huwal hariru tabi'i. Yang ditanyakan apakah sutra yang dilarang itu khusus sutra yang tabi'i, yang asli. Baik, sebagai jawabannya qala la haraj fi isti'mali ma yusamma al-harir as-sina'i. Tidak mengapa mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra buatan. Li'anna al-muharram min al-harir 'ala ar-rijal huwa al-harir at-tabi'i. Karena sutra yang dilarang dikenakan oleh kaum laki-laki adalah sutra yang tabi'i, sutra yang asli. Ada kain yang lembut, ya, persis seperti sutra, tapi bukan sutra. Istilahnya sutra buatan. Ya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya yang ada kaitannya dengan pakaian adalah imamah. Adalah imamah. Bagaimana hukum mengenakan imamah? Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, lubsul imamah hal hiya sunnatun sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memakai imamah apakah ia termasuk sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, la, libasul imamah laisa bisunnah, tidak, memakai imamah bukan termasuk sunnah. Lakinnahu adah, akan tetapi imamah itu pakaian adat. Wa sunnatu likulli insan an yalbasa ma yalbasahu an-nas ma lam yakun muharraman bi dzatihi. Yang sunnah itu adalah setiap orang mengenakan pakaian yang tidak haram secara zatnya. Jadi imamah termasuk pakaian adat. Walaysa minal ibadah. Bukan termasuk pakaian yang ketika dikenakan itu mengandung unsur ibadah. Sama sekali. Tidak. Nabi SAW mengenakan imamah li'annaha kanat min libasi qaumihi. Karena imamah pada waktu itu termasuk pakaian kaumnya. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, walam yasih fi fadlil ama'in syai'un, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan keutamaan imamah. Keutamaan imamah dan keutamaan bagi orang yang memakainya. Beda dengan gamis. Ya. Kalau gamis, ahabbus thiyab ilaihi, pakaian yang paling dicintai oleh Nabi. Sedangkan imamah tidak ada riwayat yang menyebutkan hal itu. Nah. Jadi intinya ikhwan fillah rahimakumullah, imamah adalah pakaian yang jaizah, pakaian yang boleh-boleh saja. Ya. Artinya boleh untuk seseorang memakainya, boleh juga tidak memakainya. Al-amru fi hadza waqi'. Dalam hal ini persoalannya setiap orang diberikan kebebasan. Boleh pakai, boleh juga tidak. Namun imamah laisa min libasis syuhrah, tidak termasuk ke dalam pakaian syuhrah. Kenapa? Karena imamah masuk dalam kategori libas ahli Islam, pakaian kaum muslimin. Nah, namun Syekh Utsaimin rahimahullah juga menganjurkan kalau di tempatnya orang-orang itu tidak mengenal imamah, maka lebih baik tidak memakainya. Lebih baik tidak memakainya. Jangan kemudian memaksakan diri untuk tetap mempertahankannya, memakainya. Apalagi kalau kemudian ada keyakinan sunnah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tentang bantolun. Walaupun tadi sudah disinggung sedikit, tapi ini penting untuk diurai ulang. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala pernah ditanya tentang hukum memakai bantolun, celana. Dalam jawabannya beliau mengatakan, la adri idza kana sa'il ya'ni bis-sarawil bil ma'na al-mafhum lughatan aw arada an yasta'mil kalimat as-sarawil badal bantalun fa in kana sa'il ya'ni as-sirwal alladhi nafhamuhu wa huwa al-libasu al-faddad al-'arid alladhi la yazalu yalbathuhu ba'd al-muslimin فهذا من أين يأتي فيه التشبه. Beliau mengatakan, saya tidak tahu apa maksud si penanya dari kata bantolun ini. Apakah yang dimaksud dari bantalun ini sirwal? Sirwal yang kita pahami, kata Syekh. Sebuah celana yang longgar, lebar. Longgar, lebar, menutupi aurat. Ataukah yang dimaksud dengan pantalon ini celana yang tipis, menampakkan aurat? Kalau seandainya yang dimaksud dengan pantalon ini adalah sirwal, ya, adalah sirwal yang lebar, maka memakainya tidak mengapa dan tidak termasuk ke dalam tasyabbuh. Tidak termasuk ke dalam bentuk tasyabbuh. Ya. Jadi di sini ada beda antara bantalun dengan sirwal. Kalau sirwal itu celana yang lebar. Lebar, tidak tipis, tidak ketat. Adapun pantolun itu yang tipis, ketat. Nampak bentuk kulit atau bentuk tubuh. Nah, itu pantolun. Ya. Jadi kalau sirwal enggak masalah. Cuman kadang-kadang ada orang yang mengistilahkan sirwal dengan bahasa bantolun. Maka Syekh mengatakan saya enggak tahu apa yang dimaksud si penanya ketika menanyakan tentang hukum pantolun. Apakah yang dimaksud adalah sirwal ataukah pantolun? Kalau yang dimaksud sirwal tidak apa-apa dan itu tidak termasuk ke dalam tasyabbuh. Qala wa la yu'tabaru labsuhu tashbihan bil kufar. Qala amma idza kana wa yaqsudu al bantalun faqad takallamna anhu miraran wa tikraran wa huwa laysa min libasil muslimin li'annahu yafiqu al awra wa yahrimuha. Adapun kalau pantalun maka sesungguhnya kata Syekh kami sudah sering menjelaskan akan hal ini bahwa pantalun bukan sirwal, laisa min libasil muslimin, tidak termasuk ke dalam pakaian kaum muslimin. Kenapa? Karena ketat, menampakkan bentuk aurat. Nah, fattashabbuh yakunu bilubsil bantalun wa laisa bilubsis sarawi. Maka yang disebut tasyabbuh itu ketika seseorang mengenakan pantolun. Adapun kalau memakai sirwal sama sekali tidak masuk dalam kategori tasyabbuh. Ya. Demikian halnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau ditanya tentang hukum memakai pantolun. Beliau mengatakan ma'lum anna min libasil kufar al-bantolun. Perkara yang diketahui bahwa salah satu pakaian orang-orang kafir itu adalah pantolun. Ya, adalah pantolun. Wal insan layan bagian yasta'milahu. Seseorang tidak pantas untuk memakainya. Walakin idza ihtaja ila isti'malihi falyaj'alhu ala wajhin yukhaliful kuffah bi an yakuna wati'an. Wala yakunu dhayyqan yasiful jism. Akan tetapi kalau seseorang terpaksa memakainya, maka buatlah pantolon itu sebagai celana yang luas, longgar maksudnya, ya, yang longgar, yang besar, sehingga nampak ada perbedaan dengan pantolon yang biasa dikenakan oleh orang-orang kafir. Nah, jadi sudah jelas perbedaan antara bantalun dengan sirwal. Ya. Kalau sirwal itu yang longgar, kalau bantalun yang ketat. Nah, kemudian ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, fi biladina al-libsul rasmi huwa al-bantalun alladhi huwa libsul kuffar, fahal yajuzu li an albasa hadha al-libas bihukmi al-amal. Di negeri kami, kata si penanya, pakaian yang resminya itu adalah pantolun, yang ternyata ia merupakan pakaian orang-orang kafir. Bolehkah aku atau kami mengenakannya dengan alasan kerja? Syekh menjawab, jika kana libasu baladika huwa hadzal libas wa kana la budda min lubsihi, kalau seandainya pakaian di negerimu ini adalah pantolun dan kamu terpaksa harus mengenakannya, maka rubahlah pantolun tersebut menjadi celana yang longgar. Jadi celana yang longgar. Jangan sampai pantolun itu tetap seperti keadaan awalnya. Ketat, tipis, sehingga nampak bentuk aurat. Nah, jadi kalau terpaksa, ya sudah, jahit ulang sudah. Ya, bikin lebar, jangan tetap sempit. Bikin longgar, karena kalau sudah dibikin longgar, ini namanya jadi siruah. Ya. Atau ketika misalnya dikasih celana resmi kerja, sudah tinggal ganti saja. Ganti, kita jahit sendiri, warnanya sama. Ya, warnanya sama. Misalnya dari perusahaan, dari tempat kerja, kasih kita celana resmi khusus pekerja yang berwarna biru. Tapi kita lihat, ini pantolun. Kalau kita pakai, ya, maka aura kita akan tampak. Sudah. Kita beli kain yang warnanya sama, jahit sendiri. Bikin jadi longgar. Pakai yang itu. Ya. Nah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz juga pernah ditanya, bagaimana halnya dengan dokter? Ya. Dokter yang memakai pantolun, dikasih seragam. Perawat, ya kan? Ada celana khusus perawat, biasanya warna putih, ya. Celana perawat. Dan itu pantolun, bukan sirwah. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjawab, bikin celana tersebut menjadi celana yang longgar. Ya sudah, terima celana itu, tapi jangan dipakai, beli lagi kain yang baru, antum jahit sendiri. Ya. Dibikin yang longgar. Nah, karena kalau tetap memakai celana yang seperti itu, pantolun, ini kita menyelisihi syar'i, di mana aurat akan nampak. Baik. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, ditanyakan di sini tentang sholat orang yang tidak mengenakan penutup kepala. Karena ini semua ada kaitannya. Pertama bicara tentang gamis, kemudian imamah, kemudian pantolun, ya. Sekarang sholat tanpa memakai penutup kepala. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ditanya, "Ma huwa hukmu shalah war rajul hasirur ra's? Wa hal tadhiyatur ra's wajibah? fi kulli al-awqat, apa hukum sholat dalam keadaan seseorang tidak menutupi kepalanya? Dan apakah menutupi kepala itu wajib? Fi kulli al-awqat, di setiap saat. Fa ajaba biqaulihi li rahimahullahu ta'ala, menjawab, la haraj idza shalla wa huwa makshufur ras. Tidak mengapa seseorang sholat dalam keadaan makshufur ras, kepalanya terbuka. Dalam artian tidak menutup kepala. La haraj fi dzalika. Ini kondisinya, kata Syekh bin Baz, persis seperti orang yang sedang ihram. Dia sholat, kan tidak mengenakan penutup kepala. Wa in ghatta ra'sahu wa akhadha zinatahu fa huwa afdal. Namun, kata Syekh, kalau seseorang menutupi kepalanya di saat hendak sholat dan merapikan pakaiannya, menampakkan keindahan, maka itu lebih afdal. Jadi utama, lebih afdal, lebih baik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan secara khusus, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah pakaianmu, kenakan perhiasanmu, tampakkan keindahanmu, inda kulli masjidin, setiap kali pergi ke masjid, hendak sholat, hendak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat pantas tentunya, akan nampak indah tentunya ketika seseorang sholat dalam keadaan kepalanya tertutup. Pakai penutup kepala. Entah pakai imamah atau kopiah. Kalau topi, jangan. Kalau topi, jangan. Topi dalam bentuk apapun, topi koboi atau topi yang ada lidahnya, jangan. Kalau sholat, tidak pantas. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat makruh aqallu ahwalihi. Orang yang sholat tidak pakai penutup kepala itu makruh, kata Syekh Al-Albani. Dan dalam libasul mar'ah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengutip riwayat dari Ibnu Umar. Mengutip riwayat dari Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar mendapati budaknya keluar sholat dalam keadaan tidak pakai penutup kepala. Kata Ibnu Umar, kalau kamu keluar dari rumah, bertemu dengan orang-orang, apakah kamu biasa pakai penutup kepala? Dia mengatakan iya. Lalu kenapa? Ketika menghadap Allah, tidak pakai penutup kepala. Allah ahaqqu an yustahya bih. Allah itu berhak untuk kamu berbuat malu darinya. Ini juga sebuah riwayat yang menandakan bahwa akan sangat pantas dan lebih afdal bagi seseorang ketika sholat dalam keadaan rapi. Rapi pakaiannya, termasuk mengenakan penutup kepala. Walaupun tidak wajib hukumnya. Walaupun tidak wajib hukumnya. Tetapi akan sangat bagus dan indah. Ketika seseorang sholat dengan mengenakan penutup kepala. Ya bani Adam, khudu zinatakum hingga kulli masjid. Wahai bani Adam, pakai pakaian, tampakkan keindahan, kerapihan setiap kali hendak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, tentang dasi. Dasi ini istilahnya rabtatul unuq. Rabtatul unuq atau ribatul unuq. Dasi. Bagaimana hukum mengenakan dasi? Apakah termasuk tasyabbuh atau tidak? dalam Syarah Sunan Abi Daud, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad habibullah taala mengatakan, la syakka, hal yang tidak diragukan, anna labsaha minat tashabbuh bil kuffah, bahwa memakainya termasuk tashabbuh dengan orang-orang kafir, termasuk tashabbuh dengan orang-orang kafir. Jadi jangan pakai dasi tashabbuh. Nah, kemudian ditanyakan pula tentang hukum memakai jaket, apakah termasuk tasyabbuh atau tidak. Dijawab oleh para ulama bahwa jaket adalah pakaian yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin dan juga di kalangan orang-orang kafir. Artinya mereka memakainya, kaum muslimin pun mengenakannya. Jadi tidak mengapa. Tidak termasuk tasyabbuh ketika seseorang memakai jaket. Nah. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, ditanyakan di sini kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, apakah yang paling afdol bagi seseorang menampakkan nikmat atau menampakkan kezuhudan dalam soal pakaian? Dalam soal pakaian, beliau menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, inna allaha idha an'ama ala abdin ahabba an yara athara ni'matihi alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka Allah sangat senang, sangat ingin melihat athar dari nikmatnya tersebut. Artinya dalam pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada isyarat agar setiap orang menampakkan nikmat yang telah diperolehnya. Memiliki baju bagus, jangan sampai tidak pernah dipakai. Pakai. Punya gamis bagus, jangan sampai tidak pernah dipakai. Pakai. Apalagi gamis tersebut dapat dibeli ketika sudah nabung. Wah, susah payah nabung karena gamis termasuk mahal. Gamis sampai 250, 350 ribu mahal. Seseorang kemudian nabung sehari 2 ribu, susah payah sampai akhirnya terkumpul 300 ribu. Beli gamis itu. Setelah dapat gamis tersebut, disimpan, tidak dipakai. Ini sia-sia. Dengan alasan, aduh, ingin menampakkan kesederhanaan, ingin menampakkan rasa zuhud. Lah untuk apa dibeli? Ya, kalau cuma sekedar jadi pajangan atau hiasan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sukai, yang Allah subhanahu wa ta'ala senang dari kita adalah ketika kita menampakkan nikmat yang telah diberikannya. Kita mampu beli gamis yang mahal, pakai. Allah senang. Sebagaimana rasa senangnya kita memakai gamis tersebut. Lakin hadza bil i'tidal wat tawassut wa laysa bil israf. Hanya saja, kata Syekh, harus tetap menampakkan al-i'tidal wa tawassut, pertengahan. ketengahan. Laisa bil israf, bukan dengan cara menampakkan sikap yang berlebih-lebihan. Tabdhir, cenderung menghambur-hamburkan harta. Nah, maka membeli pakaian yang harganya mahal itu pada dasarnya boleh kalau kita mampu untuk membelinya. Adapun kalau tidak mampu, tidak perlu untuk memaksakan diri. Nah, yang terpenting pakaian tersebut adalah pakaian yang syar'i. Jangan sampai hanya semata-mata ingin membeli pakaian yang mahal sampai ngutang dulu. Ya. Sampai ngutang dulu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Para ulama mengatakan idza kana ar-rajulu maysurul hal washtara thawban nafisan, apabila seseorang diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki, kemudian dia membeli pakaian yang bagus yang mahal, maka itu sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kaunuhu yashtari syai'an nafisan min ghairi maysuril hal bi an yastadin aw yas'al aw ma ila dzalika falaysa dzalik. Adapun kalau keadaan seseorang itu tidak longgar rezekinya, kemudian membeli pakaian yang mahal dengan cara mengutang atau meminta-minta atau selain itu, maka ini termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Tidak termasuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ditanyakan kepada para masyayikh di sini adalah tentang bolehkah mengkhususkan satu pakaian di mana pakaian ini hanya dikenakan di hari Jumat saja. Hanya dikenakan di hari Jumat saja. Maka dijawab laisa fihi mahdzur. Tidak mengapa. Tidak mengapa ya, mengkhususkan satu pakaian yang hanya dikenakan pada hari Jumat saja. Karena yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu ketika di hari Jumat dalam keadaan rapi, bersih. Walaupun setiap Jumat ganti pakaian, ini juga bagus. Ini juga bagus. Ya, kalau orang Sunda kan istilahnya ada pakaian yang disebut dengan kokojo. Ya. Kokojo ini khusus. Pakaian tersebut hanya dipakai saat Jumat atau Idul Fitri atau Idul Adha. Sehingga tampil beda daripada hari-hari yang lainnya. Ini pakaian tidak dikeluarkan, nanti pada saatnya dia akan keluar. Tidak masalah. Laisa fihi ba's. Laisa fihi mahdzur. Tidak berbahaya. Dan tidak termasuk dalam kategori kibar juga. Ya. Karena mungkin seseorang tadi ingin tampil rapi, baik. Nah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa pada hari Jumat itu memang disunnahkan bagi setiap orang untuk yatanadhaf wa yatathayyab, membersihkan dirinya dan memperindah dirinya. Nah, dan disunnahkan pula pada hari Jumat itu mengenakan pakaian yang ahsanus thiyab, yang paling baik. Pakaian yang paling baik. Ini dasarnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri beliau selalu mengenakan pakaian yang paling baik pada hari Jumat dan ketika menerima tamu, ya, utusan. Ada pakaian yang khusus dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan juga ketika menerima para utusan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekh mengatakan tidak mengapa, sekali lagi kita punya satu pakaian yang khusus dikenakan di saat-saat tertentu. Ya. Demikian juga imamah. Tidak mengapa umpamanya kita pakai imamah khusus hari Jumat, khusus hari Idul Fitri, Idul Adha. Labas. Tidak mengapa. Di luar itu kita tidak memakai. Tidak apa-apa. Fi munasabatin minal munasabat. Di salah satu kesempatan dari sekian kesempatan yang ada. Nah. Qala bidan rahimakumullah. Ditanyakan kepada Lajnah Daimah berikutnya tentang memakai pakaian yang ada gambarnya untuk sholat. Qala hal tajuju sholatu fi thawbin fihi suratu insanin au suratu hayawanat. Wahal yajuzu dukhulu baitil khala bi thawbin fihi ismullah. Bolehkah sholat dengan mengenakan baju yang ada gambar orangnya atau baju yang ada gambar binatangnya, hewannya? Dan bolehkah masuk WC dengan mengenakan baju yang ada tulisan Allah, lafaz Allah? Dalam jawabannya disebutkan la yajuzu lahu an yusalliya fi malabisin fiha suwaru tawatil arwah min insanin aw tuyurin aw an'amin aw ghairiha min zawatil arwah. Ini sudah jelas kita ketahui. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat dengan mengenakan baju yang ada gambar yang memiliki ruh makhluk bernyawa. Yang mempunyai ruh seperti manusia, burung, atau binatang-binatang ternak lainnya. Wala yajuzu lil muslimi labsuha fi ghairi salatin. Di luar salat pun tidak boleh dikenakan pakaian yang seperti itu. Dalam salat tidak boleh, di luar salat pun sama. Tidak diperkenankan. Wa tashihu salatu man shalla fi thawbin fihi suwar ma'al ithm. Kalau masalah sholatnya tetap sah. Kalau masalah sholatnya tetap sah, namun ia berdosa. Apalagi bagi orang yang sudah tahu hukumnya. Wa la yajuzu kitabatu ismillah 'ala thawb. Kemudian tidak boleh menulis tidak boleh menulis nama Allah di pakaian. Di baju Allah Muhammad. Tidak boleh. wa kariha dukhulul bait al khala bihi, dan makruh masuk WC dengan mengenakan baju yang ada lafaz Allahnya. Karena ada unsur imtihan ismihi ta'ala, ada unsur penghinaan, pelecehan terhadap nama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini harus hati-hati ya. Ini harus hati-hati, apalagi sekarang ini kan sedang berkembang ramai. Ada kaos kaki yang di situ ada lafaz Allahnya, ada sandal di situ yang ada lafaz Allahnya. Ini harus hati-hati. Ya. Karena pakaian itu semakin kesini semakin berkembang, rupa-rupa. Banyak modelnya, banyak macamnya. Ya. Paling tidak kita harus perhatikan, adakah gambar makhluk zawatul arwah padanya, adakah gambar-gambar model salibnya, atau perkara-perkara lainnya yang menyelisih syariat. Harus hati-hati. Nah, jangan sampai maksud kita menampakkan keindahan tapi justru menghinakan Islam, merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanyakan pula kepada para ulama tentang seseorang mengenakan sirwal, mengenakan sirwal, atau katakanlah kalau sekarang ini jas hujan tapi dalam bentuk pakaian, ya, ada kan? Jas hujan dalam bentuk pakaian, ada celananya, ya, ada celananya. Dan biasanya itu sampai menutupi mata kaki. Boleh tidak mengenakan pakaian yang seperti itu? Ya. Sebutkan oleh para ulama, boleh. Karena itu dipakai hanya sesaat saja dan ada kebutuhan untuk melindungi dari hujan. Setelah hujannya reda, jelas pakaian tersebut akan dibuka, tidak akan terus dikenakan. Demikian juga kalau ada celana yang menutupi mata kaki tapi kemudian pakai kaos kaki seperti training, ya, celana training rata-rata panjang kemudian tutupi dengan kaos kaki. Apakah ini masuk dalam kategori isbal? Kata Syekh Zaimin, tidak. Tidak masuk dalam kategori isbal. Ya. Ha. Pakai kaos. Hukum mengenakan kaos. Fanilah. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Selama tidak ada unsur yang menyelisihi syariat padanya. Dan kaos itu macam-macam. Ada yang lengannya panjang, ada juga yang lengannya pendek. Gak masalah. Fanilah, kaos-kaos yang seperti ini bukanlah pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Kaos itu pakaian yang di tengah-tengah kaum muslimin dipakai, di tengah-tengah kaum orang-orang kafir juga dipakai. Jadi gak masalah. Walaupun sekali lagi dibuatnya di Amerika, di Cina, di Jepang, gak jadi masalah. Ya. Pakai kaos. Yang dihindari itu kaos-kaos yang bergambar. Ya, makhluk hidup. Jangan. Adapun selain itu boleh. Selain itu boleh. Nah. Bagaimana dengan bentuk gamis? Sekarang ini macam-macam gamis bentuknya. Selama tidak menyelisihi syariat, tidak masalah. Selama tidak menyelisihi syariat, tidak masalah. Walaupun ada yang penutup kepalanya, gamis penutup kepalanya, ya. Atau model kancingnya sedikit mengikuti mode sekarang, tidak apa-apa. Yang penting la israfi, tidak ada unsur berlebihan di dalamnya, ya. Wala makhilah, dan tidak ada muatan-muatan kesombongan. Soal kumas, soal kain, itu hal yang wajib, hal yang kita mendapatkan keleluasaan di dalamnya. Kain itu tidak mesti kain yang dijual oleh kaum muslimin. Kita beli kain di tempat orang-orang kafir juga boleh, tidak masalah. Bagaimana dengan pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit? Kulit binatang. Para ulama menjelaskan kalau seandainya binatang itu termasuk binatang yang dagingnya halal dimakan, maka tidak jadi masalah. Ya. Pakaian yang terbuat dari kulit binatang tersebut. Ada kan jaket dari kulit domba, ya. Bahkan dompet, ya kan? Yang mesti dihindari itu adalah pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Hindari. Walaupun sudah disamak kulitnya. Ya. Dompet terbuat dari kulit naga. Ya, bukan ceker naga saja. Ini kulit sekarang ada kulit naga. Kulit ular. Jangan. Jangan membeli dompet yang terbuat dari kulit ular. Sepatu. Jangan. Jangan beli sepatu yang terbuat dari kulit ular. Sandal. Jangan. Kopiah. Jangan. Ada loh kopiah yang terbuat dari kulit binatang. Ada. Pernah tahu? Ada kulit, ya, kopiah yang terbuat dari kulit binatang. Ya. Kalau sampai terbuat dari kulit binatang yang haram, ya, yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka jangan. Ya. Jangan dibeli. Jangan dipakai. Nah. Soal pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit ini, kita harus hati-hati. Harus tanya, harus tahu dari kulit apa ya. Ya. Nah, paling tidak kita punya kaidah kalau seandainya kulitnya itu berasal dari kulit hewan yang boleh dimakan dagingnya, tidak apa-apa. Asalkan disamak. Tapi kalau berasal dari hewan atau binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya alias haram, maka jauhi. Ya. Nah. Kemudian masih menyangkut soal pakaian, mengenakan cincin. Apakah boleh mengenakan cincin? Apakah termasuk sunnah seorang mengenakan cincin? Jawabannya tidak termasuk sunnah. Tidak termasuk sunnah. Meskipun memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin terbuat dari besi. Ya. Kalau cincin itu terbuat dari emas, jelas hukumnya. Karena emas itu hanya dihalalkan bagi kaum wanita, kata Nabi, dari kalangan umatku. Adapun bagi laki-laki haram. Cincin dari emas haram. Cincin dari besi boleh. Tapi apakah termasuk sunnah? Tidak. Tidak termasuk sunnah. Nah, ada sebagian orang yang memahami pakai cincin sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Nabi alaihi salatu wasallam, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, memakai cincin itu li hajatin, karena satu keperluan. Bahkan di cincinnya itu ada ukiran, ya. Allah dan Rasul Muhammad. Sebagai tanda Lah kalau antum pakai cincin untuk apa? Apa kebutuhan? Ya, apa kebutuhan? Paling jawabannya, ya supaya indah saja kelihatannya. Betul kita diperintahkan untuk memperindah diri, tapi apakah hanya dengan cincin? Ya. Cincin itu sesuatu yang tidak kelihatan kan? Cincin akan kelihatan ketika dilihat-lihat. Ketika diperlihatkan. Ya. Kalau enggak, mana ada orang yang perhatian? Biasanya orang yang pakai cincin itu ada kecenderungan, ya ingin sedikit gaya lah. Ikut mode. Daripada pakai ali, aduh. Pada gaya ali mah. Ali besar, terlalu besar. Sudah pakai cincin saja. Jadi perlu untuk kita luruskan bahwa pakai cincin bukan merupakan sunnah. Bukan merupakan sunnah. Boleh atau tidak? Sebaiknya tidak dipakai. Sebaiknya tidak mengenakan cincin. Karena Nabi memakai cincin itu lihajatin, untuk satu kebutuhan. Bukan karena beliau senang mengenakan cincin. Bukan. Beda halnya dengan pakaian gamis. Nabi betul-betul senang memakai gamis. Nah kalau kemudian kita pakai gamis, mengikuti apa yang disenangi oleh Nabi, berpahala. Antum pakai cincin, apakah berpahala? Tidak. Bahkan bisa jadi justru dosa begitu. Ya. Oleh karena itu, jangan pakai cincin sebaiknya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan sekilas atau ringkas terkait dengan masalah pakaian yang syar'i. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.